بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كمسلمين كمسلمات، جماعة سبو yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dalam perasaan saya sudah di bawah. Ya, kita sudah ngaji di bawah. Ya, karena pas nyampe tadi masuk, pandangan mata langsung ke bawah, apa sudah terang atau belum. Ternyata masih terang di atas. Ya. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal, dimanapun selagi dalam masjid, tetap kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam dari Sahih Muslim, bab Kitabus Salam, bab yang ke-21, lanjutan yang kemarin, atau Kitabut Tib, kitab pengobatan, bab yang ke-6. Hadis di bawah bab ini yang ke-5670 pada halaman 438, 5670, Imam Muslim, babnya berbunyi anjuran meruqyah karena pengaruh pandangan mata jahat, ya. Pandangan mata jahat, kemudian borok lambung dan racun. Kita kemarin telah memberikan catatan yang dibuat oleh Imam Nawawi, pengkhususan tiga ini bukan berarti selainnya tidak diruqyah. Ya, ini, karena pertanyaannya pada tiga itu, maka Nabi menjawab atau memberikan izin. Ya. Sementara yang lainnya bila mana ditanya pula, Nabi akan mengizinkan kemungkinan besarnya. Alasan kemungkinannya karena Nabi SAW juga meruqyah untuk hal-hal yang lain, untuk penyakit-penyakit yang lain. Hadis yang ke-5670, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana bin Jurayj qala akhbarani Abu Zubair أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني أمر. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني أمر. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لدغت رجلا منا أقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. حديث ini yang menunjukkan kesimpulan kita yang membuat menambahkan catatan Imam Nawawi tadi, bahwa bukan dikhususkan yang tiga, tetapi justru ada yang lain. Seperti hadis yang sekarang ini, yaitu meruqyah dari sengatan atau gigitan ular. Gigitan ular, bahkan hadis sebelumnya juga itu, hadis 5669, ya, meruqyah dari gigitan ular. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengizinkan meruqyah dari ular, ruqyatil hayyah. Ruqyah, ruqyah, al-hayyah, ular. Maksudnya dari gigitan, atau bisa disebabkan oleh gigitan ular. Nabi mengizinkan untuk Bani Amrin, untuk keluarga Amr, yaitu Bani Amr. Ini yang kita jelaskan pada waktu itu, yaitu Bani Amr bin Hazmin, yang dari semenjak sebelum Islam, mereka Islam, mereka sudah mengobati dengan cara meruqyah. Ya, dengan cara meruqyah. Jadi Nabi SAW izinkan mereka karena faktor pengalaman juga. Nabi cuma memberikan evaluasi untuk mereka ini hanya sekitar prakteknya saja. Bacaan mantranya juga diperbaiki oleh Nabi, diluruskan. Ya. Lalu mereka diizinkan oleh Nabi untuk meruqyah. Sebenarnya meruqyah ini kan kalau dia hanya sebatas bacaan, ya, tentu semua orang bisa menghafal. Ya, tetapi tentu berdasarkan pengalaman, berapa lama harus diruqyah, ini kan bukan semua orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Tapi kalau untuk meruqyah sendiri-sendiri silakan. Meruqyah diri sendiri silakan. Sementara untuk apalagi membuatkan pengumuman membuka di depan rumah palang menerima ruqyah, nah ini membutuhkan apa yang disimpulkan dari kisah ini, bahwa butuh pengalaman. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya mereka sudah mengobati, cuma bagaimana ruqyahnya ini tidak menyimpang dari tuntunan perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki. Itulah Bani Amr ibn Hazmin. Kemudian qala Abu Zubair, muridnya Jabir, wa sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, dan saya mendengar Jabir ibn Abdullah berkata, ladaghat rajulan minna aqrabun. Ya. Tadi kan ular ya. Yang di sini kalajengking, aqrab. Ya, kalajengking. Kalajengking menyengat seorang laki-laki dari kami. Ladaghat menyengat. Rajulan seorang laki-laki, minna dari kami, aqrabun, kalajengking. Ya. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang duduk-duduk dengan Nabi. Jadi Nabi dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk, salah satu dari mereka disengat kalajengking. Ini kemungkinan juga karena kalaupun mereka duduk dalam masjid, masjidnya tidak ada lantai kecuali tanah saja. Masuk dan yang menghalangi apapun yang masuk dari luar juga tidak ada. Dindingnya kan daun kurma, daun pelepah kurma. Ya. Dan pintunya juga tidak ada. Makanya anjing masuk. Di zaman Nabi SAW anjing masuk. Ya. Kalau tidak dihalang-halangi atau dijaga oleh para sahabat, tidak ada pintunya. Makanya Nabi SAW, karena untuk masuk ke masjid ini setiap para sahabat membuat pintu khusus yang dari arah rumah mereka masing-masing. Ya. Namanya khawkhah. Khawkhah pintu kecil. Karena dia bukan dinding semen ya. Dinding, jadi orang para sahabat itu bisa membuka sedikit, dijarangkan sehingga dia bisa masuk dari arah tersebut, dari arah rumahnya, tidak perlu langsung menuju pintu yang biasa. Nah, ini banyak para sahabat yang membuat itu dari arah rumahnya. Akhir-akhirnya nanti Nabi SAW perintahkan untuk tutup. Tutup semua khaukhah itu kecuali khaukhah Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa dinding masjid itu bisa disibak kayak daun. Bisa disibak ya, bahasa Indonesia. Ya diginikan kemudian masuk di situ. Kemudian ketika satu kali masuk, dua kali masuk, daun itu kan sudah mulai renggang. Ya. Itu namanya khaukhah. Dan Nabi SAW suruh tutup semua kecuali yang milik Abu Bakar. Ini salah satu dari manakib Abu Bakar sampai hari ini. Ya, kalau kita masuk ke bahagian masjid Nabi yang lama, yang di, tiangnya bulat itu kecil, dari arah barat di ujung, kalau masjid itu sekarang perluasannya kan banyak, di ujung kepala masjid yang bagian depan itu yang mengarah ke raudhah itu area masjid Nabi semua, ya, area masjid. Jadi sampai sekarang tempat itu sudah masih tertulis namanya Khaukhah Abi Bakar. Ya, Khaukhah Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan sehingga kembali kita ke hadis. Jadi tidak ada yang menghalangi masuk ke dalam masjid. Kalau seandainya duduk-duduknya Nabi dengan para sahabat itu dalam masjid, maka masuk kalajengking di rumah kita juga yang ada pintunya, yang rumah papan. Ya, kita sering kali ya pengalaman ini, kalajengking masuk ke dalam rumah, jangankan kalajengking, ular masuk ke rumah. Ular masuk ke rumah. Jadi kata Jabir, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, salah satu dari kami disengat oleh kalajengking. Faqala rajulun, ya Rasulullah, arqi. Kata seseorang dari mereka, ya Rasulullah, saya meruqyahnya. Ya. Saya meruqyah. Jadi memang sebenarnya tidak ada anjuran untuk berprofesi. Maka Nabi SAW tidak langsung dia yang meruqyah. Jadi ada salah satu dari mereka menawarkan diri untuk meruqyah. Yang disengat tidak meminta. Yang ingin meruqyah yang meminta izin. Arqi, saya meruqyah. Qal, kata Nabi, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ini kaidahnya. Barang siapa atau siapapun di antara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, silakan. Ya, falyaf'al, maka hendaklah ia melakukannya. Ini prinsipnya dalam ruqyah-ruqyah. Membantu. Ya, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Memberikan manfaat kepada saudara. Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Jadi tidak ada penetapan harga. Kalau orang kan mencari pendapatan, tidak ditetapkan karena hanya sebatas yang diizinkan oleh Nabi SAW, dan itu bagi siapa yang merasa mampu untuk melakukannya. Ya, yang merasa punya skill, punya kemampuan, punya pengalaman untuk melakukannya, silakan. Jadi Nabi SAW membukakan izin untuk sahabat yang ingin meruqyah laki-laki yang disengat oleh kalajengking tadi. Jadi penambahan dari penegasan tentang bab tadi, di sini sudah ada dua di luar bab, yaitu sengatan atau gigitan ular dan sengatan hewan. Semuanya intinya sengatan hewan berbisa masuk dalam kategori dibenarkan untuk diruqyah. Ya, untuk diruqyah, disunnahkan untuk diruqyah berdasarkan dua kasus ini. Nabi memberikan izin untuk Bani Amr meruqyah dari gigitan ular, dan apa kasus yang terjadi, ya, ketika seseorang di tengah-tengah para sahabat dan juga di situ ada Nabi disengat oleh kalajengking, Nabi SAW mengizinkan untuk diruqyah. Ya, jadi ini termasuk sunnah, karena Nabi SAW justru mengatakan man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Jangankan ada anjuran yang seperti ini, sebuah perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari, dia bermakna persetujuan. Ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Takrir namanya. Sunnah takririyah. Disetujui oleh Nabi. Kalau seandainya itu sebuah pelanggaran, Nabi tidak akan mendiamkan pelanggaran. Ya. Nah, apalagi sekarang ada anjuran barang siapa yang mampu memberi manfaat silakan. Walaupun tidak langsung rukyahlah oleh kamu. Ya, tetapi memberikan kaidah seperti tadi, dan perintah untuk merukyah sudah ada ya sebelum-sebelumnya kepada Hafsah, Ummu Salamah, yang perintah untuk merukyah hadis 5668. Ini Nabi SAW langsung menyuruh. Suruhan di sini maknanya bukan wajib tetapi mustahab. Ya, mustahab. Kemudian hadis 5669 ini juga ada lafaz menyuruh untuk diruqyah. Menyuruh untuk diruqyah. Sementara sekarang lafaznya man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyaf'al. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya 5671. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Sa'id bin Yahya al-Umawi qala haddatsana abi qala haddatsana Ibnu Jurayj bi hadzal isnad. Sanadnya dari Ibnu Jurayj sampai kepada Jabir bin Abdullah sama dengan yang sebelumnya. Ya, dari Ibnu Jurayj, dari Abu Zubair, dari Jabir. Kemudian mithlahu, seperti hadis sebelumnya, ghaira annahu qal, hanya saja di sini ada perbedaan, faqala rajulun minal qawmi. Kalau tadi faqala rajulun saja, tidak ada minal qawmi. Ya, tidak ada tambahan minal qawmi, hanya dua kata tadi perbedaannya. Ya, kemudian ada tambahan sedikit ya. Kalau di hadis yang tadi arqi, kalau di sini arqihi, ya, arqihi, maka berkata seorang laki-laki dari kaum, maksudnya dari yang duduk bersama Nabi, apakah saya meruqyahnya atau boleh saya meruqyahnya, ada hi di ujungnya, tambahan hi. Kalau di sana arqi, kalau di sini arqihi, saya meruqyahnya. Ya, saya meruqyahnya, maksudnya pertanyaan ya. Saya meruqyahnya, kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ya, itu perbedaannya, sementara kan perbedaan sedikit dalam lafaz hadis. Rajulun minal qawmi, kemudian alqihi. Ya. Intinya sama, adalah izin atau kelonggaran, anjuran bisa jadi dari Nabi SAW untuk meruqyah dari sengatan hewan-hewan berbisa. Dalam hadis itu ada ular dan juga ada kalajengking. Ya. Berikutnya 5672. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Sa'idin al-Ashaj qala haddatsana Waqi' anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhuma qala kana li khalun. Ini masih cerita Jabir. Kana li khalun yarqi min al aqrabi. Kata Jabir, saya punya paman dari pihak ibu, khal. Ya, paman dari pihak ibu khal, paman dari pihak ayah ammun. Ya, ammun. Kana li khalun yarqi minal aqrab, yang bisa memantra atau meruqyah dari sengatan kalajengking. Fanaha Rasulullah SAW anir ruqah. Kemudian muncul atau tersebar hadis dari Nabi bahwa beliau melarang dari ruqyah. Ya, Nabi SAW melarang dari ruqyah, sehingga ya banyak yang menghentikan praktek-praktek ruqyahnya karena larangan umum dari Nabi. Qal, kata Jabir, fa'atahu, maka pamannya tadi, khalnya tadi, mendatangi Nabi, menjumpai Nabi. Faqala ya Rasulullah, Kata pamannya kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka nahaita anir ruqah. Engkau sesungguhnya melarang dari ruqyah. Ya. Nabi SAW dijelaskan atau disebarkan oleh para sahabat bahwa beliau melarang dari ruqyah. Wa ana arqi minal aqrab. Sedangkan saya ya memiliki kemampuan untuk meruqyah dari sengatan kalajengking. Maksud pertanyaan ini, masih bolehkah saya untuk melakukannya? Masih bolehkah saya untuk melanjutkan? Apa ada memang pengkhususan dari larangan tadi? Lalu Nabi SAW mengatakan, faqal man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Orang siapa yang memiliki kemampuan untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maksudnya dalam pengobatan, maka lakukanlah. Ini anjuran Nabi SAW. Jadi di situ ada makna anjuran atau kurang dari itu izin kepada pamannya Jabir untuk melanjutkan usahanya membantu orang lain dengan mengobat meruqyah dari sengatan kalajengking. Ya. Kemudian berikutnya 5673 dengan hadis yang terakhir 5674, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash. Ya, dari A'mash sampai kepada Jabir sama dengan hadis sebelumnya, bihadzal isnad mithlahu, bunyinya pun sama dengan hadis sebelumnya, bahwa Jabir punya paman dan pamannya biasanya meruqyah dari sengatan kalajengking. Ketika muncul larangan Nabi SAW dari ruqyah, maka beliau sengaja datang menanyakan kepada Nabi SAW dan mendapatkan izin langsung dari Nabi. Izin langsung dari Nabi untuk meruqyah dari sengatan kalajengking. Hadis yang terakhir, Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Quraib, qala haddathana Abu Muawiyah, qala haddathana Al-A'mash, ya, an Abi Sufyan, an Jabir radhiyallahu anhuma, qal, naha Rasulullah SAW anir ruqa. Ini hadisnya, ya, larangan dari meruqyah. Naha Rasulullah SAW anir ruqa. Ya. Faja'a alu Amr bin Hazmin. Maka datanglah keluarga Amr bin Hazmin yang berkali-kali kita temukan riwayatnya bahwa Nabi mengizinkan mereka untuk tetap meruqyah. Maka datanglah keluarga Amr bin Hazm ila Rasulullah SAW menjumpai Nabi. Faqalu ya Rasulullah innahu kanat indana ruqyatun narqi biha minal aqrabi. Kata keluarga ini, ya Rasulullah, sesungguhnya kami punya mantra-mantra, punya jampi-jampi yang kami gunakan untuk meruqyah dari sengatan kalajengking. Wa innaka nahaita anir ruqah, sementara engkau melarang dari ruqyah. Qal, ya, fa'araduha alaihi. Kata Jabir, maka keluarga Amr bin Hazm ini pun membacakan ruqyah-ruqyah tadi yang biasa mereka pakai untuk mengobati orang yang disengat kalajengking itu kepada Nabi. Jadi yang kami baca ini ya Rasulullah SAW, bini-bini sebutkan bacaannya semua, ruqyah-ruqyah tadi. Lalu setelah selesai, faqal, Nabi SAW berkata, ma ara ba'san, dari bacaan mantra yang kalian bacakan kepada saya tadi, saya tidak melihat ada penyimpangan, ada kesalahan, ada kekeliruan. Jadi memang yang terpenting dalam ruqyah ini adalah bacaannya. Makanya bila mana bacaan itu sengaja disembunyikan atau sengaja ditutup-tutupi, yang terdengar hanya komat kamit saja, terdengar sedikit ada bismillahnya, terdengar sedikit ada alhamdulillahnya, ini meragukan. Jadi Intinya itu, lafaznya tidak ada kesalahan. Seperti bab yang akan kita pelajari nantinya. Fa'araduha alaihi, maka mereka, keluarga Amr bin Hazm ini, menampilkan di hadapan Nabi, bacaan-bacaan mentera mereka. Nabi SAW mengatakan, ma'ara ba'san, saya tidak melihat ada kesalahan di dalam bacaan tadi. Lalu Nabi memberikan kaidah yang tadi telah kita dapatkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Falyanfa'hu. Belum siapa yang mampu memberi manfaat, silakan berikan manfaat. Jadi mengobati itu, meruqyah adalah memberi manfaat. Ya, prinsipnya adalah membantu. Ya, prinsipnya adalah membantu, dan itu setelah bacaannya tidak ada yang keliru. Bacaannya benar dan tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada kata-kata yang bukan kata-kata biasa. Karena terkadang dalam bacaan itu ada nama-nama jin. Ya. Ada nama-nama jin. Kalau itu dalam bentuk tulisan-tulisan, tulisannya bisa dibaca. Tidak ada rumus-rumus. Yang rumus-rumus ini mengarah kepada itu semua. Sama dengan komat kami tadi. Kalau dalam bentuk tulisan berarti rumus-rumusnya ya menyimpang, karena rumus itu kan sama dengan menyembunyikan bacaan, menyembunyikan apa yang ada dalam rumus tersebut. Karena sebagian rumus setelah kita teliti ya, ketika itu rumus itu adalah rumus yang mengarah kepada rumus yang dipakai oleh jin tertentu. Ya, itu yang diletakkan di sana, dan ini unsur kesyirikan. Ini unsur kesyirikan. Inilah hadis yang terakhir yang menjelaskan kepada kita tentang kaidah yang terpenting adalah dalam hadis yang akan kita baca di bab berikutnya, tidak mengapa membaca ruqyah selama lafaznya, bacaannya itu tidak ada unsur penyimpangan, terutama syirik. Terutama syirik. Inilah hadis yang ada di bawah bab yang ke-21 dari Kitabus Salam, atau bab yang ke-6 dari Kitabut Tib, dan mengajarkan kepada kita bahwa beberapa penyakit ditekankan untuk diruqyah, seperti penyakit ain, penyakit namlah tadi ya, borok atau borok lambung, dan juga disebabkan oleh racun. Diruqyah, dibacakan mantra ya. Dia dengan pasien itu tidak ada hubungan apa-apa, dia kan bacaan ya. Terkadang ada tambahan-tambahan seperti yang telah kita pelajari, adanya usapan di tempat yang sakit, atau adanya tambahan tanah dengan air liur ya, seperti bismillahirrahmanirrahim turbatu ardina biriqati ba'dina liyusfa saqimuna biizni rabbina. Nabi SAW tempelkan ujung telunjuknya ke mulutnya, ke lidahnya, kemudian basah oleh air liurnya, kemudian ditekankan ke tanah ya, kemudian dibaca mantranya tadi, ruqyah yang diajarkan oleh Nabi, biturbati bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah. Kan itu juga dalam mantra-mantra orang biasa ada bismillahnya, cuma yang mantra Nabi kan jelas sampai akhir. Kalau yang mantra-mantra dukun itu bismillahnya aja terdengar, sisanya komat kamin ya, gak jelas. Dan makan ada embusan-embusan, mungkin aja embusan ini ada tuntunannya juga ya. Karena Nabi SAW juga menghembus, sudah ada tiupan yang nafas ya, nafasu nun fa tha. Dalam menurut Imam Nawawi, nafas itu adalah rihun latifun biduni riqin, tiupan yang halus yang tidak diiringi oleh ludah. Ada kalanya diiringi oleh ludah dan tidak terpengaruh. Dan tiupannya kalau kuat, kalau kita meniup kuat pasti ada air ludahnya. Dan tiupannya sangat halus. Menghindari juga banyaknya keluar air ludah. Kalaupun ada keluar air ludah, ini tidak mengapa. Dan ini juga dia ada di prakteknya orang-orang yang mengobati dengan tata cara yang menyimpang ya, tetapi tidak membuat ini menjadi sebuah yang benar, menyebuah tindakan yang benar. Intinya apa yang kita pelajari ini mengajarkan kita, memberikan gambaran bagaimana kita mengobati orang, bagaimana kita mengobati diri sendiri dengan ruqyah, dan apa saja ruqyahnya. Di tingkat yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran, karena nanti akan ada bab khusus. Kemudian lafaz mantra-mantra yang ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Nabi, dan juga yang dari mantra ruqyahnya Malaikat Jibril. Kemudian ungkapan-ungkapan yang tidak di Al-Quran, tidak di dalam hadis, ya, ungkapan biasa. Dan ini nanti yang akan diletakkan di penyaringannya. Bila mana tidak ada hal-hal yang menyimpang, maka lanjutkan. Kalau maknanya memang hanya berdoa, ya, meminta, memohon, menyebutkan kemuliaan, ya, atau menambahkan dengan hal-hal seperti ludah tadi, tidak mengapa, asal lafaznya tidak ada yang menyimpang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang berikutnya hanya satu hadis, tidak apa-apa meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maksudnya dalam ruqyahnya. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ini berkenaan dengan hadis yang terakhir tadi. Ya, berhubungan dengan hadis terakhir, maka Bani atau Alu Amr bin Hazm membacakan ruqyah-ruqyah mereka kepada Nabi untuk dinilai oleh Nabi. Setelah selesai semuanya, tidak ada yang tertinggal, Nabi memberikan nilai. La ara fihi ba'san. Saya tidak melihat ada apa-apanya dalam ruqyah kalian, maka lanjutkan. Ya, lanjutkan. Hadis yang sekarang yang ada di bawah bab ini nomor 5675. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair an abihi An Auf ibn Malik al-Ashja'i, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an, qala kunna narqi fil jahiliyah, dahulu di masa jahiliyah kami biasa meruqyah. Ya, jadi di masa jahiliyahnya dukun, ya, mengobati orang dengan mantra. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik, maka kami tanyakan itu kepada Nabi, bagaimana menurutmu apa yang kami perbuat itu. Faqala, kata Nabi, i'ridu alayya ruqakum, bacakan, hadapkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Kata Nabi, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ini kaidahnya, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa bacaan-bacaan ruqyah selama tidak ada di dalamnya kata-kata syirik. Ya, memanggil syaitan, meminta pertolongan dari jin, ya. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam mantranya itu, menyebut nama-nama orang yang sudah lama meninggal dalam mantranya, ini semuanya batil, ini semuanya tidak masuk dalam kaedah yang dibuat oleh Nabi. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Jadi kaedah mantra adalah selama tidak ada penyimpangan dalam kata-katanya, terutama kesyirikan. Kaedah memberi, mengobati atau meruqyah orang lain, selama niatnya memberikan bantuan, silakan. Ya, selama niatnya memberi bantuan, silakan. Dan tidak ada penetapan harga, karena dia bukan profesi, bukan pekerjaan untuk mencari uang, mencari rezeki. Dia prinsipnya diizinkan oleh Nabi adalah untuk membantu orang lain, memberikan pertolongan. Wallahu a'lam. Ya. Itulah hadis satu-satunya di bawah bab ini. Kemudian untuk dua bab ini syarahnya setelah bab yang ke-22 ini. Syarahnya cukup ringkas dan sebagiannya telah kita baca, ya. Sebagainya telah kita baca, dan ini bab yang ke-22 adalah bab yang ke-7 dari kitab Tib. Ya. Jam berapa? Saya tidak bawa jam. Baik. Kita masuk ke bab yang berikutnya, bab dengan judulnya Jawazu akhdhil ujrah ala ruqyah bil Qur'ani wal adhkar. Boleh mengambil upah dari ruqyah dengan Al-Qur'an dan zikir-zikir. Ya, boleh mengambil upah dari ruqyah yang boleh, yang dibenarkan. Yang dibenarkan banyak tingkatannya, ada dengan Al-Qur'an, ada dengan hadis, dengan zikir-zikir, ada dengan ucapan biasa yang tidak ada unsur kesyirikannya. Bila mana dikasih upah silakan, boleh mengambilnya. Ya, memasang tarifnya itu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dari kasus-kasus tadi. Nabi memberikan izin berarti memang tidak terbuka. Ya, bukan dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan harta. Ya, untuk mendapatkan rezeki. Ketika kita memberi manfaat, lalu orang berikan upah, silakan diambil. Berikan upah, silakan diambil. Boleh untuk diambil sebagaimana meruqyah dengan ayat Al-Quran saja. Ya, dengan surah Al-Fatihah, secara tersembuh, dikasih upah, boleh diambil. Ya. Ini maksudnya. Bukan berarti terlarang ya, tapi menjadikan itu sebagai mata pencarian. Ya, ini yang semua orang berbondong-bondong saling mengejar pasien, ya, saling mengejar konsumen, persaingan ketat dalam ruqyah-ruqyah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tidak terlalu memberikan kenyamanan. Kalau kita kembali kepada tuntunan yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi SAW tadi, boleh mengambil upah dari meruqyah dengan Al-Quran dan zikir-zikir. Hadis yang pertama 5676. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala akhbarana Husaymun an Abi Bisrin أن أبي المتوكل أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديثnya حديث أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر. Ada beberapa orang dari sahabat Nabi dalam perjalanan. فمروا بحي من أحياء العرب. Lalu mereka lewat di sebuah kampung dari perkampungan Arab Badui. Dia bukan kampung lah. Arab Badui itu biasanya berpindah-pindah. Ya. Jadi mereka melewati sebuah tempat pemukiman orang-orang Arab Badui. Fastadhafuhum falam yudayifuhum. Maka karena dalam perjalanan mungkin juga sudah kelelahan, para sahabat ini minta izin untuk menginap di sana. Untuk menginap di pemukiman mereka. Ternyata mereka tidak mengizinkan. Ya, falam yudayifuhum. Mereka tidak mengizinkan. Arab Badui namanya. Ya. Tidak mengizinkan. Faqalu lahum. Ini ringkas cerita dalam riwayat lain, setelah tidak diizinkan, para sahabat melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat yang bisa bermalam di sana. Ya. Mereka lanjutkan belum jauh dari kampung tersebut, tiba-tiba ada yang menyusul mereka. Ya. Ada yang menyusulnya setelah berjumpa kembali, yang menyusul tadi dengan para sahabat tadi, mereka bertanya, yang menyusul tadi bertanya, hal fikum raq? Hal fikum raqin? Adakah di antara kalian orang yang bisa meruqyah, yang bisa atau mampu meruqyah? Ini kata yang menyusul tadi. Fa inna sayyidal hayy ladigh. Sesungguhnya sayyid al hayy, sayyid kita sudah tahu ya, pemimpin. Sesungguhnya pemimpin kampung ini ladigh, tersengat atau disengat. Ya, disengat. Kata-kata ladigh ini sudah berlalu di bab yang ke-21. Hadis Jabir ya. Hadis Jabir tentang yang disengat oleh kalajengking tadi. Hadis 5670. Ladagat rajulan minna akrab lam dal ghain. Ya. Menyengat. Kalau ladir tersengat atau disengat. Ya. Ladir disengat. Jadi orang pimpinan kampung tadi, ya, ketua sukunya itu disengat oleh hewan berbisa. Hewan berbisa di padang pasir berbahaya. Saya pernah, ini pernah juga saya ceritakan, pernah mengunjungi teman di rumah, salah satu rumah sakit di Madinah, rumah sakit Miqat namanya, dekat dengan Bir Ali. Di samping kawan itu ada pasien yang lain. Ternyata dia sudah berapa hari dirawat inap di sana. Ketika kita tanya apa sebabnya, dia mengatakan, saya disengat oleh kalajengking. Ya, disengat oleh kalajengking, berhari-hari diinap di rumah sakit, pengobatannya luar biasa. Ya. Jadi ini yang kejadiannya. Sudah orang-orang yang hidup di pedalaman kan banyak alternatif dan mereka kreatif ya untuk mengobati, mencari ramuan-ramuan, itu sudah mereka lakukan. Yang ini digunakan, ini dicoba, itu dicoba, ini dicoba, tidak ada gunanya. Akhirnya mereka tadi setelah menolak orang, para sahabat tadi, muncul ide mereka, ya kita kan sudah berusaha untuk mengobati, kepala suku kita juga tidak berhasil, mengatau mereka yang tadi ingin datang mampu, makanya disusul kembali. Dan ini pertanyaannya, fa inna sayyidal hayyi ladir, sesungguhnya kepala suku kami disengat, au musab, atau sedang mendapatkan musibah, ya maksudnya sakit. Faqala rajulun minhum, maka salah satu dari sahabat tadi menjawab, na'am. Ya, pertanyaan tadi apa, ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka jawabannya, salah satu dari mereka, jawaban dari salah satu dari mereka, iya. Ya. Fa'atahu, maka dia pun mendatangi kepala suku tadi, faraqahu, dia pun meruqyahnya, bifatihatil kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah. Fabara ar-rajulu, maka laki-laki tadi, kepala suku tadi pun sembuh. Ya, sembuh. Bayangkan bagaimana bergembiranya orang Badui semuanya, orang kampung tadi, karena kepala sukunya sembuh. Mereka sudah berusaha-susah mencari, tidak juga sembuh-sembuh. Dengan sekali mentera saja sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Fa'utiya qati'an min ghanam. Maka laki-laki ini, sahabat ini diberikan upah sekumpulan kambing. Koti itu kumpulan. Ya. Beberapa ekor, beberapa kepala kambing. Maksudnya beberapa ekor kambing. Fa'aba ayyakbalaha. Sahabat ini menolaknya. Atau tidak mau menerimanya. Khawatir hukumnya boleh atau tidak. Sementara sekarang dia baca Quran. Baca Al-Fatihah saja. Ya. Waqal, kata sahabat ini, hatta azkura dhalika li Rasulillah SAW. Sampai saya ceritakan tentang ini kepada Rasulullah SAW. Menanyakannya kepada Nabi. Fa'atan Nabi SAW. Maka dia pun menjumpai Nabi. Fadhakara dhalika lahu. Lalu dia ceritakan kejadian itu kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wallahi ma raqaituhu illa bifatihatil kitab. Dia merasa sederhana saja. Disebutkan ya Rasulullah, saya hanya membacakan Al-Fatihah. Kok bisa menerima sebegitu banyak kambing? Ya. Ya. Atau saya bacakan baca Al-Qur'an. Pantaskah saya menerima upah dari bacaan Al-Qur'an? Mungkin itu juga pertanyaannya. Ya, ma raqaituhu illa bifatihatil kitab. Fatabassam, maka Nabi pun tersenyum. Ya. Tabassama, Nabi tersenyum. Waqal, wama adraka annaha ruqyah. Justru Nabi balik bertanya, kamu kok tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah mantra? Ya. Atau Nabi pertanyaannya, atau pernyataannya, kalau itu pertanyaan, kamu kok tahu itu Al-Fatihah itu ruqyah? Jadi pertanyaan yang menyatakan bahwa memang itu, Al-Fatihah itu ruqyah. Cuma dari mana kamu tahu? Padahal saya belum memberitahu. Ya. Ini tanda jam selesai ya. Lampunya sudah mati. Atau yang kedua pernyataan. Atau yang kedua pernyataan. Tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Pernyataan. Pertanyaan yang bentuknya pernyataan. Tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Jadi penegasan bahwa surah Al-Fatihah itu sebenarnya adalah ruqyah. Dan bahkan namanya, salah satu namanya adalah ruqyah. Ya, salah satu nama Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi itu jawaban pernyataan Nabi yang pertama bahwa Al-Fatihah ruqyah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pertanyaan sahabat ini. Tsumma qal khudhu minhum. Ya, ambillah, terimalah dari mereka. Kata Nabi, terimalah dari mereka. Bukan cukup sampai di situ saja Nabi menegaskan bahwa boleh diambil, boleh diterima. Bahkan beliau mengatakan, wadribu li bisahmin ma'akum. Kalau kalian masih ragu, ya, masukkan saya sebagai salah satu pemilik saham. Ya, ya, penerima. Jadi untuk menegaskan bahwa itu halal. Ya, itu halal. Nah, jadi ini hadis masyhur ya, tentang bolehnya mengambil upah dari bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Quran. Ini dalil para ulama, boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran juga, mengajarkan tahsin dapat upah, ya boleh. Sementara mengobati saja boleh menerima. Ini menjadi kaidah umum, menjadi kaidah umum. Dan boleh juga mengambil upah dari mengumandangkan azan, boleh mengambil upah dari mengajarkan ilmu. Ini semuanya dalil dari hadis ini. Intinya Al-Fatihah ruqyah dan sangat mujarrab. Sangat mujarrab. Dan para ulama juga menegaskan bahwa betapa mujarrabnya meruqyah dengan Al-Fatihah. Kita memang penyebabnya kekurangan keyakinnya kita dan ketulusan ketika kita membacanya. Kemudian yang terakhir yang sangat berpengaruh adalah pemahaman kita terhadap kandungan soal Al-Fatihah. Pemahaman kita terhadap kandungan soal Al-Fatihah. Ini yang bisa kita baca satu hadis di bawah bab yang ke-23 atau bab yang ke-8 dari kitab Tib. Ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.